Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. An Zaid bin Thabit anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala nadhara Allahu ra'an sami'a minna hadithan fa hafizahu wa ballaghahu ghayrahu fa rubba hamil fikhin laysa bifaqih thalathun la yughallu alaihi naqalbu muslimin ikhlasul amalillah wa munasahatu ulatil amri wa luzumul jama'ah fa inna da'watahum tuhitu min wara'ihim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanat niyyatuhu al-akhirah jama'a Allahu shamlah wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah wa man kanat niyyatuhu ad-dunya farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lah. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Beliau masih membawakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan ilmu dan ahlul ilm. Sebuah riwayat yang beliau sebutkan dan sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, yaitu ma min rajulin yakhruju min baitihi yatlubu ilman illa wada'atil malaikatu ajnihataha ila akhiril hadis. Tidak ada seorang pun di kalangan umat ini yang keluar meninggalkan rumah dalam rangka mencari ilmu kecuali pasti para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah di dalam sunannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Udzina li an uhaddits an malakin min malaikatillah min hamalatil arsy fa inna ma baina syahmati udhunihi ila atikihi masiratu sab'i mi'ati am." Hadis sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir riwayat Abu Dawud, "Saya telah diberi izin untuk menceritakan kepada kalian tentang satu malaikat dari sekian banyak malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat yang memanggul dan membawa arsy Allah Subhanahu wa taala." Salah satu hal yang ingin beliau sampaikan kepada umat ini, fa inna ma baina syahmati udhunihi ila atikihi masiratu sab'i mi'ati amin. Syahmah itu ini udhun. Jadi coba saya bacakan lagi, fa inna ma baina, apa arti ma baina? Antara syahmati udhunihi, bagian bawah telinga malaikat. Adapun hakikatnya wallahu alam seperti apa. Saya hanya menjelaskan bahwasanya syahmah itu bagian bawah telinga. Saya tidak mengatakan malaikat telinganya seperti kita, tidak. Saya hanya ingin menjelaskan kalimat syahmatil udhun itu apa? Bagian bawah. Fa inna ma baina syahmati udhunihi ila atikihi. Antara apa? Bagian bawah telinga sampai bahu. Nah, hakikatnya kita tidak mengetahui. Fa inna ma baina syahmati udhunihi ila atikihi masiratu. Apa arti masiratu? Saro yasiru sairan, perjalanan. Masiratu sab'i mi'ah. Berapa? 700. Sab'i mi'ati amin, 700 tahun. Jadi dari bagian bawah telinga malaikat sampai di bahunya itu untuk menempuh yang harus di waktu yang harus ditempuh oleh seorang manusia biasa seperti kita. Demikian juga hitungan waktu manusia biasa itu 700 tahun lamanya. 700 tahun lamanya. Belum nanti kalau sayap-sayapnya seperti apa. Bahkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la Al-Mausili Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Udzinali an uhaddisa an malakin rijlahu maraqat al-ardha sabi'ah wal 'arsyu 'ala mankibihi." Wal 'arsyu 'ala mankibihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saya diizinkan." Saya diizinkan. Hadis-hadis yang semacam ini ikhwati fiddin termasuk hadis-hadis atau dalil yang masuk dalam bab firman Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun." Artinya apa yang beliau sampaikan kepada kita itu adalah sesuai dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak semua apa yang diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian disampaikan kepada kita. Tetapi apa yang kita butuhkan semua disampaikan Rasul. Beda enggak? Dua pernyataan di sini berbeda enggak? Pernyataan pertama, tidak semua yang diketahui Rasul disampaikan kepada kita. Benar atau tidak? Benar. Pernyataan yang kedua, semua yang kita butuhkan telah disampaikan Rasul. Karena na'am barakallahu fikum, yang diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali. Tapi yang kita butuhkan semua sudah dijelaskan Rasul. Nah, salah satunya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada umatku bahwa ada satu malaikat, rijlahu, apa arti rijlahu? Dua kaki. Kan rijlun, rijlani, rijlaini. Rijlani bertemu dengan mudhaf ilai, nunnya hi. Rijlahu maraqat. Apa arti maraqah? Sudah sering didengar, apalagi hari-hari seperti ini, hadis-hadis khawarij. Hari-hari ini kan kita putar kajian-kajian tentang khawarij, biar pas gitu. Yang panas tambah panas, yang adem tambah adem. Yamruku, apa arti maraka yamruku? Menembus. Rijlahu marakat, apa artinya? Kedua kakinya menembus. Al-ardhas sabi'ata, al-ardha apa? Bumi. As-sabi'ata, ketujuh. Jadi kakinya menembus sampai bumi yang ketujuh. Lapisan yang paling terakhir. Wal arsyu, apa arti wal arsyu? Dan arsy, ala mankibihi. Apa arti mankib? Bahu. Jadi kedua kakinya menembus sampai lapisan bumi yang paling bawah. Sementara arsy Allah Subhanahu wa taala itu ada di bahunya, di atas pundaknya. Ini menunjukkan besarnya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu, malaikat Allah jalla jalaluhu. Sehingga kita tidak bisa membayangkan sama sekali seperti apakah hakikatnya ketika para malaikat benar-benar meletakkan sayap mereka. Apa nanti enggak nutup bumi? Jawabannya tidak. Kita berada di alam bukan alam mereka. Para malaikat juga berada di alam yang berbeda dengan kita. Kan seperti itu. Harus dibedakan. Alam kita dengan alam malaikat berbeda. Sayap malaikat Jibril alaihi salam menutup ufuk barat dan ufuk timur. Artinya sudah. Semua dunia beserta seisinya itu sudah tertutup dengan kedua sayap malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Artinya dua sisi ya. Karena jumlahnya 600. Dua sisi. Sayap malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Malaikat punya mata. Malaikat juga punya kaki. Malaikat juga punya wajah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Bara bin Azib tentang orang mukmin yang meninggal dunia, rohnya di alam kubur akan didatangi para malaikat bidhul wujuh. Wajah mereka putih, bersinar, bersih, terang. Ini wajahnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka diciptakan dari cahaya. Tidak seperti yang diyakini oleh sebagian orang-orang kafir yang kemudian diambil, diserap, diadopsi oleh sebagian tokoh umat Islam. Bahwasanya malaikat itu adalah kekuatan murni dan gaib Jadi mereka tidak mempercayai malaikat sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki bentuk jisim, tidak. Jadi bagi sebagian mereka malaikat itu adalah sesuatu yang bersifat maknawi. Jadi tidak ada bentuknya. Malaikat itu kekuatan kebaikan gitu. Dia punya bentuk. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ini terkait dengan hadis Abi Dawud, hadis Abi Darda radhiyallahu taala anhu tentang malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh, tayib, qala Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Hadis nomor 67. Semua sampai selesai kita baca karena riwayatnya sama. Qala wa Abdurrahman bin Aban bin Uthman an abihi qala kharaja Zaid ibn Thabit min indi Marwana qariban min nisfin nahar faqumtu ilayhi faqultu an ayyi shay'in sa'alaka al-amir faqala sa'alani an ashya'a sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aban bin Uthman, suatu hari Zaid bin Thabit saya lihat baru saja keluar dari kediaman Marwan ibnul Hakam. Qariban min nisfin nahar. Artinya hampir mendekati tengah hari. Dia mulai masuk ke tengah hari, agak siang. Saya lihat Zaid bin Thabit keluar dari kediaman Marwan ibnul Hakam. Kemudian saya bangkit mengejar dan bertanya, tentang apa Amir bertanya kepadamu? Kata Zaid bin Thabit, Al-Amir, yaitu Marwan ibnul Hakam, menanyakan beberapa hal yang pernah saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadzarallahu ra'an sami'a minna haditsan fahafizahu hatta yuballighahu ghairahu fa rubba hamil fikhin laisa bifaqih wa rubba hamil fikhin ila man huwa afqahu min." Adapun ini sama dengan hadis yang sebelumnya. Qala wa Abdullah bin Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nadhara Allahu 'abdan sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa ballaghaha. Fa rubba hamil fiqhin ghairu faqih wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Thalathun لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم الجماعة فإن الدعوة تحيط من ورائهم. Sama ya arti dengan sebelumnya. وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه dari Abdullah bin Mas'ud dan dari beliau juga. Berarti kita lihat hadis sebelumnya sahabat siapa? Sahabat Abdullah bin Mas'ud, berarti hadis ini pun dari Abdullah bin Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nadzarallahu ra'an sami'a minna haditsan, fa hafizahu hatta yuballigha, fa rubba muballighin aw 'amin sami'in." Fa rubba muballighin aw 'amin sami'in. Muballigh itu orang yang disampaikan kepadanya ilmu tersebut. Qala wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadhara Allahu ra'an sami'a maqalati fahafizaha wa addaha Di sini kalimat addaha al-ada itu menunjukkan dia mengamalkan ilmu yang dia dengar. Karena al-ada bisa berarti al-amal, bisa berarti al-iblagh atau at-tabligh. Qala farubba hamil fikhin ghairu faqih wa rubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadhara Allahu ra'an sami'a maqalati fa hafizaha fa innahu rubba hamil fikhin ghairu faqih wa rubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu thalathun la yughallu alayhinna qalbu rajulin muslimin ikhlasul amali lillah wan nasihatu liwulatil amri waluzumu jama'atil muslimin fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. قال وعن محمد بن سيرين قال حدثني عبد الرحمن ابن أبي بكرة ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. Kata Abu Bakrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan khutbah untuk kami. Setelah selesai menyampaikan khutbah, kata Rasulullah, liyuballighi syahidul ghaib. Hendaknya orang yang hadir di sini menyampaikan apa yang dia dengar kepada orang yang tidak hadir. Artinya perintah untuk menyampaikan ilmu. Farubba muballaghin, karena sering atau bisa diartikan kadang-kadang, karena rubba memiliki dua makna yang berbeda. Terkadang artinya sering, kadang-kadang malah diartikan jarang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barangkali atau kadang-kadang muballagh, orang yang kita sampaikan ilmu itu kepadanya, au'a, lebih bisa menjaga min sami'in, daripada orang yang mendengar. Sekarang saya gambarkan makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Artinya saya menyampaikan khutbah. Sekarang posisi saya adalah orang yang menyampaikan khutbah dan antum adalah orang yang mendengarkan khutbah. Dalam hadis ini kedudukan antum sebagai sami', orang yang mendengarkan atau orang yang mendengar dari saya. Baik, sekarang orang yang ketiga. Saya orang pertama, antum orang kedua, ada orang ketiga. Mungkin sedang jaga di rumah sakit. Jaga di rumah sakit. Baik. Kemudian dokter dia, kan posisinya sebagai sami' ya, pendengar, menyampaikan kepada Abu Haidar yang jaga di Kustati. Sekarang posisi Abu Haidar dalam hadis ini sebagai apa? Muballagh. Paham? Muballagh. Muballagh itu orang yang disampaikan kepadanya. Paham? Kalau sudah paham, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farubba muballagh. Kadang-kadang orang yang muballagh itu lebih bisa menjaga daripada kami, orang yang mendengar secara langsung. Bisa difahami hadis ini? Nah, farubba muballaghin au'a min sami'in. Farubba muballaghin au'a min sami'in. Barangkali muballagh, orang yang ketiga, itu lebih paham, lebih bisa mengambil manfaat dibandingkan orang yang mendengarkan. Kalimat ini sangat umum sekali. Bisa saja orang yang mendengarkan, dia dengar dan dia hafal, tetapi dia tidak memahami maknanya. Ketika orang ini menyampaikan kepada yang lain, orang yang ketiga, dia bisa memahami. Dia bisa memahami. Atau kemungkinan yang lain, si pendengar tersebut menghafal. Dia hafalkan. Dan dia memahami. Memahami. Dia mendengar, dia memahami. Tetapi dia tidak bisa mengambil manfaat. Dia paham, tapi tidak bisa mengambil manfaat. Sementara orang yang ketiga, ketika disampaikan ilmu ini kepada dia, dia bisa memahami, dan dia bisa mengambil manfaat. Barangkali ilmu yang didengar itu tepat dengan masalah yang sedang dihadapi oleh orang yang ketiga tadi. Taib rubba muballagin au'a min sami'in. Sekarang pertanyaan nahwu. Abu Asma. Fatimatu. Mamnu' minas sarf atau munsharif? Mamnu' minas sarf. Fatimah mamnu' minas sarf. Ma illatuh? Apa illahnya? Al-alamiyah ma'a at-ta'nits. Al-alamiyah ma'a at-ta'nits. Fatimah itu mamnu' minas sarf, tidak boleh ditanwin. Tidak boleh Fatimatun, Fatimatin, Fatimatan, tidak boleh. Sekarang pertanyaannya. Rubba, pertanyaan berikutnya, rubba fa'sati termasuk huruf termasuk huruf jer. Paham? Fatimah mamnu' minas sharaf, tidak boleh ditanwin. Rubbah huruf jar. Rubbah huruf jar. Maka huruf jar rubbah telah masuk pada Fatimah. Bagaimana cara membacanya ya Salim? Cara membacanya yang lengkap. Rubbah Fatimata. Kalau selengkapnya mungkin rubbah Fatimata ro'aituha. Boleh. Rubba Fatimata ja'at ilayya. Enggak mungkin dia akhwat. Mungkin datang menemui saya. Rubba Fatimata titik-titik. Tapi yang sedang kita bahas sekarang Rubba Fatimah. Rubba Fatimata. Jadi rubba huruf jar. Fatimata majrur. Tandanya? Kenapa? Isim ghairu munsharif. Aba Muhammad setuju? Ini jawabannya Salim. Saya belum membenarkan dan belum menganggapnya salah. Setuju. Biasanya sesuatu yang sudah jelas ketika ditanyakan itu malah membuat ragu. Ya kan? Biasanya. Tapi masalahnya kita juga belum tahu. Masalah ini jelas atau belum? Sesuatu yang jelas, kalau ditanyakan justru membuat ragu. Kan begitu. Tetapi sayangnya, yang saya tanyakan ke Salim belum tentu jelas. Setuju? Setuju. Iswan? Setuju enggak? Dengan jawaban Salim. Rubba Fatimata. Fatimata majrur dimasukkan huruf jar rubba. Tandanya fathah karena mamnu' minas sharaf. Setuju. Mas Hasan? Paling enak itu setuju. Ada yang lebih enak lagi, wallahu a'lam. Ada yang lebih cerdik lagi. Saya pokoknya ikut jawaban yang benar. Atau terserah ustaz ajalah. Gimana Mas Hasan, setuju atau tidak? Apa itu? Setuju. Abu Utbah? Wallahu a'lam. Pak Amin, pertanyaan setuju atau tidak dulu. Nanti yang setuju kita kumpulkan di satu ruangan, yang tidak kita kumpulkan di ruangan yang sama. Masjid. Tidak setuju. Salim, Anda gak setuju sama antum, bahaya ini. Nanti masalahnya diselesaikan nih sama Bang. Kalau punya masalah diselesaikan. Jangan lari dari masalah. Rashid. Wallahu a'lam. Abu Ahmad. Wallahu a'lam. Abul Hasan. Abul Hasan yang depan. Abul Hasan yang belakang. Abul Hasan kepuh ini. Hah? Setuju. Abdullah. Wallahu a'lam. Yahya. Wallahu a'lam. Ismail. Wallahu a'lam. Abdurrahman. Sudah selesai dulu kawakib. Hah? Setuju. Masya Allah, setuju. Kita sedang jajak pendapat ini. Ustaz Syihab. Tidak setuju. Abu Zaki. Hah? Sekarang antum sedang diusahakan untuk naik pangkat ini. Pegang Durusulullah kelas 5. Ya kan Abu? Oh enggak ikut. Sedang diusahakan naik pangkat ini. Kita kasih C7 nanti. Terus siapa lagi? Ahmad, Mas Ahmad Mantung. Wallahu a'lam. Abu Jarir. Hah? Wallahu a'lam. Kalau nggak bisa jawab, nggak boleh pulang ke Aceh. Abu Takian. Setuju atau tidak? Hah? Gimana? Setuju aja. Atau tidak? Sudah jelas kok. Fatimah, mamnu' minas sharaf. Rubah huruf jar selesai. Rubah Fatimata. Hah? Tidak setuju. Bahaya ini tidak setuju. Kalau Abu Taqiyan enggak setuju bahaya. Selalu Abu Taqiyan jadi inceran terus karena enggak setuju dia. Pak Bowo. Wallahu alam. Paling selamat dia. Salman. Wallahu afdal. Wallahu alam. Ini kayaknya wallahu alam semua ini. Ashab wallahu alam. Ridwan. Setuju. Oh, masih ada yang ini. Hakim. Kalau salah enggak boleh pulang gitu. Wallahu alam. Mau naik pesawat dia besok, masyaallah. Keretanya ekonomi atau eksekutif atau bisnis itu? Nggak naik kereta? Nggak jadi pulang? Alhamdulillah nggak jadi pulang. Hah? Kereta kelinci. Bahan bakarnya banyak kereta kelinci. Muhammad Amin. Kereta apa besok? Loh, kata. 5 tahun di Jawa nggak pulang loh. Kereta apa namanya? Kereta apa? Kereta bisnis, masya Allah. Dari santri jadi bisnis. Yang paling bagus itu Mas Ali Joko. Mana Mas Ali Joko? Mas Ali Joko. Tadi malam ngobrol di sini, ditanya sama Ustaz Times. Dulu Mas Joko katanya kuliah di mana? Elektro. TH? D3? D3 komputer. D3 elektro. Ditanya sama Ustaz Taib, dulu kuliah di D3 elektro. Iya Ustaz. Tapi kok titelnya kok malah AMD katanya. Jadi kuliah di D3 teknik elektro, titelnya AMD. Cocok gak dokter ya? AMD. AMD itu akhirnya masuk di Darussalam katanya. Jadi semua santri kita sekarang AMD titelnya. Akhirnya masuk di pondok katanya. Akhirnya masuk di Darussalam. Salah satu keistimewaan rubah dalam huruf jar. Jadi bedanya dengan huruf-huruf jar yang lain. Rubah khusus masuk pada isim nakirah. Jadi tidak mungkin rubah itu masuk pada isim ma'rifat. Rubah salah satu keistimewaannya. Ini sudah dipelajari dalam Tuhfah Ushobiyah. Jadi yang sudah belajar Tuhfah Ushobiyah, yang jawab wallahu alam tadi, bisa turun kelas dulu. Turunnya ke Kawakib tadi. Jadi rubba salah satu keistimewaannya itu masuk pada isimna. Sehingga Fatimah yang semula isim ma'rifat menjadi apa? Menjadi Fatimah yang semula ma'rifat setelah dimasuki rubba menjadi apa? Kok diem? Rubba itu masuk pada isim nakirah. Rubba hanya masuk pada isim nakirah. Sehingga Fatimah yang semula ma'rifat menjadi nakirah. Karena Fatimah nakirah, maka bukan lagi mamnu' minas sharaf. Karena Fatimah mamnu' minas sharaf, alasannya apa tadi Abu Asma? Alamiah dan ta'nits. Setelah menjadi nakirah bukan alamiah lagi. Karena alamiah itu artinya ma'rifat. Bukan ma'rifat lagi. Maka yang benar salim rubba. Aywa rubba Fatimatin. Yang benar rubba Fatimatin, bukan rubba Fatimata. Ilmu yang seperti ini enggak ada di Tuhfah Ushobiyah. Adanya di ta'liq bawahnya. Baik, khair insyaallah. Saya enggak bilang di dalam kitabnya loh. Saya tadi bilang yang belajar Tuhfah Ushobiyah sudah lewat sebenarnya. Taib, jadi rubba Fatimatin. Taib. Kita kembali ke hadis Abi Bakrah. Sudah bisa difahami apa yang makna dari ucapan Rasul liyuballighi syahidul ghaib farubba muballaghin au amin samin. Faham ya? Siapa muballag dan siapa samin. Barangkali sahabat yang tidak hadir ketika itu, kemudian ketika disampaikan ilmu kepada beliau, itu lebih bisa memahami dibandingkan sahabat yang mendengar secara langsung. Taib. Qala rahimahullah. Wa an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abih, yaitu Jubair bin Mut'im. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khayfi min Mina yaqul. Khayf nama daerah, Mina juga nama daerah. Nadharallahu 'abdan sami'a maqalati fawa'aha thumma addaha ila man lam yasma'ha farubba hamili fikhin laisa fikha lahu. Taib. Farubba hamili fikhin la fikha lahu warubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu. Thalathun la yughallu alayhinna qalbu muslimin ikhlasul amal lillah wa ta'atu li dhawil amri wa luzumul jama'ati fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Qala rahimahullah wa an Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadharallahu 'abdan sami'a maqalati fawa'aha thumma ballaghaha ghayrahu farubba hamil fikhin ghayru faqih wa rubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu thalathun la yughallu 'alayhin as-sadru mu'minin ikhlasul 'amali lillah wa munasahatu ulil amri wa luzumu jama'atil muslimin fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Qala wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadharallahu man sami'a qawli lam yazid fihi. Dia dengar ucapan dariku dan dia tidak menambahkan. Qala wa addahu ila man lam yasma'hu thalathun la yughallu alaihinna qalbu mri'in muslimin wa dhakara mithlahu sawa. Qala wa an ibn Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasma'un wa yusmi'u minkum wa yusmi'u mimman wa yusma'u mimman yusmi'u minkum. Qala wa fi hadzal hadis dalilun ala tablighil ilmi wa nashrihi. Di dalam hadis-hadis ini semua terdapat dalil perintah untuk menyampaikan dan menyebarkan ilmu. Hadis yang terakhir tasma'un, perhatikan baik-baik, tasma'un, kalian yang mendengarkan. Sudah? Wa yusmi'u minkum, dan kalian juga yang harus memperdengarkannya kepada orang lain. Berarti yusmi'u itu membuat orang lain mendengar, artinya menyampaikan kepada orang lain. Faham? Tasma'un, kalianlah yang mendengar. Wa yusmi'u minkum, dan kalianlah yang memperdengarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Wa yusma'u, dan harus didengar. Mimman yusmi'u minkum, dari orang yang memperdengarkan kepada kalian. Jadi mata rantai adab di dalam menyampaikan ilmu. Jadi tasma'un, tasma'un, saya orang pertama, antum orang kedua, dan ada orang ketiga yang tidak hadir di sini. Sekarang tasma'un, kalian mendengar dari saya. Wa yusmi'u minkum, dan kalian memperdengarkannya kepada orang yang ketiga. Wa yusma'u, dan orang yang ketiga ini harus mendengar kepada orang yang menyampaikan kepada dia. Jadi yusma'u, orang kedua harus didengar. Yusma'u artinya orang kedua harus didengar. Mimman yusmi'u minkum, yaitu orang-orang yang menyampaikan dan memperdengarkannya kepada orang lain. Jadi harus, na'am barakallahu fikum, mata rantai ini tidak putus. Sampaikan, sampaikan kepada yang lain. Nah. Tetapi juga jangan sampai kelewat batas. Kelewat batas itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang jamaatut tabligh. Jadi punya ilmu sedikit saja, sudah melanglang buana. Dari satu kampung ke kampung yang lain. Sebenarnya kampung tersebut bisa ditempuh dalam perjalanan beberapa jam. Tapi karena merasa capek, akhirnya dibuat bagaimana caranya agar kampung itu selesai dalam waktu 3 hari. Biar bisa pulang. Akal-akalan yang sebagian jamaah tabligh. Jadi kalau kita bicara kepada mereka, Anda atau engkau wahai saudaraku, engkau belum berilmu tetapi engkau sudah memberanikan diri untuk berbicara tentang ilmu. Apa jawabannya? Balighu anni walau ayah. Kata Nabi Muhammad, balighu anni walau ayah. Sampaikan kepada orang lain dariku walaupun satu ayat. Perintah yang saya sampaikan 10 ayat. Seperti saya telah menyampaikan apa yang di sabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah seperti ini ya, seperti jawabannya Ali Al-Madini tadi, sudah tinggalkan aja, enggak waras orang ini. Baik, wallahu alam bissawab. Sekarang kita akan mendengarkan sedikit penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah untuk hadis-hadis yang sudah kita baca tadi. Baik, qala Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a liman sami'a kalamahu wa wa'ahu wa ballaghahu bin nadhrah, atau boleh juga bin nudhrah. Kata Imam Ibnu Qayyim, di dalam hadis-hadis ini Nabi Muhammad alaihi salam mendoakan untuk orang yang mendengar sabda beliau, dia jaga lalu dia sampaikan kepada orang lain. Nabi Muhammad mendoakan orang tersebut dengan nadhrah. Apa itu nadhrah? Nadhara. Kata Imam Ibnu Qayyim, wahiyal bahjatu wa nadharatul wajhi wa tahsinuhu. Yang dimaksud dengan nadhrah adalah al-bahjah, kebahagiaan, kegembiraan, ceria. Wa nadharatul wajhi, dan wajah yang berseri-seri. Wa tahsinuhu, dan wajah menjadi baik dan bagus. Itu yang dimaksud dengan nadhrah. Jadi Nabi Muhammad alaihi salam mendoakan, semoga orang yang mendengar sabda dariku, dia jaga, dia sampaikan kepada orang lain, mudah-mudahan wajahnya menjadi wajah yang bersih, yang bercahaya, yang indah. Kemudian beliau menyampaikan hadis yang kita baca tadi, fi Tirmidzi wa ghairihi min hadis Ibnu Mas'ud ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nadhara Allahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa ballaghaha farubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu thalathun la yughallu alaihin qalbu muslimin ikhlasul amali lillah wa munasahatu a'immatil muslimin wa luzumu jama'atihim fa inna da'watahum tuhitu min wara'ihim. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa rawa hadzal asla an an-nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud wa Mu'adh Ibnu Jabal wa Abu Darda wa Jubair bin Mut'im wa Anas bin Malik wa Zaid bin Thabit wa Nu'man bin Bashir. Kata Imam Ibnu Qayyim, di antara sahabat yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi Muhammad, di antara mereka Ibnu Mas'ud. Ada tidak dalam kitab ini? Dalam kitab Sahih Jami' Bainal Mufadhalih, Ibnu Mas'ud ada? Ada. Ibnu Mas'ud wa Mu'adh Ibnu Jabal ada? Tidak ada. Berarti bisa ditambahkan, kan begitu? Tambahkan dan diriwayatkan juga dari Mu'adh Ibnu Jabal. Wa Abu Darda ada? Wa Jubair bin Mut'im ada? Ada enggak Jubair bin Mut'im? Ada, baru kita baca tadi. Wa Anas bin Malik ada? Wa Zaid bin Thabit ada. Wa Nu'man bin Bashir. Ada An-Nu'man bin Bashir? Ya, berarti bisa ditambahkan waruya atau waja'a an Mu'adz ibn Jabal wa Nu'man bin Bashir aidan. Hadis ini juga datang dari sahabat Mu'adz ibn Jabal dan Nu'man bin Bashir juga. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, qala Tirmizi haditsu ibn Mas'ud haditsun hasan wa haditsu Zaid ibn Thabit haditsun hasan. وأخرج الحاكم في صحيحه حديث جبير ابن مطعم والنعمان بن بشير. Jadi hadis Nu'man bin Bashir diriwayatkan oleh Al-Hakim rahimahullah. وقال في حديث جبير على شرط البخاري ومسلم. Kata Al-Hakim setelah menyampaikan hadis Jubair, beliau menyatakan hadis ini sesuai syarat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Lalu Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, walau lam yakun fi fadlil ilmi illa hadza wahdahu lakafa bihi syarafan. Seandainya tidak ada keutamaan ilmu kecuali ini saja, sudah cukup untuk menunjukkan betapa mulia dan betapa tingginya derajat orang yang berilmu. Sekarang ilmu keutamaannya banyak, ahlul ilmi keutamaannya banyak. Kata Imam Ibnu Qayyim, seandainya semua keutamaan itu tidak ada, keutamaan itu hanya satu, keutamaan ilmu dan ahlul ilmi hanya satu, yaitu hadis ini sudah cukup, lakafa bihi syarafan. Sudah cukup sebagai bukti dan dalil ilmu itu ternyata mulia. Orang yang berilmu pun tinggi derajatnya. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a liman sami'a kalamahu wa wa'ahu wa hafidhahu wa ballagha. Karena di dalam hadis ini Nabi Muhammad alaihi salam mendoakan orang yang mendengarkan sabda beliau, baik secara langsung atau tidak. Baik secara langsung dia mendengar hadis itu secara langsung dari Nabi ataukah tidak secara langsung. Siapa yang dimaksud dengan secara langsung? Para sahabat. Yang tidak secara langsung selain sahabat termasuk kita. Sehingga tidak dipahami bahwa hadis ini khusus untuk sahabat. Berarti ini khusus untuk sahabat karena kata Nabi yang mendengar sabdaku. Nah, padahal keutamaan seperti ini tidak khusus untuk sahabat saja. Tetapi siapa saja yang mendengar hadis dari Nabi Muhammad secara langsung seperti sahabat atau tidak secara langsung seperti kita setelah melalui berbagai macam riwayat dan sanad, nah, tetap mendapatkan kesempatan untuk meraih doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa hadhihi hiya maratibul ilmi. Yang disebutkan Nabi di dalam hadis ini sesungguhnya adalah tingkatan-tingkatan di dalam ilmu. Awwaluha wa tsaniha. Yang pertama sekaligus yang kedua. Mendengar dan memahami. Jadi orang belajar, tingkatan pertama yang harus dia lakukan adalah mau mendengar. Setelah dia mendengar, tingkatan yang berikutnya kedua adalah dia berusaha memahami apa yang dia dengar. Kata Imam Ibnu Qayyim, fa idza sami'ahu wa'ahu biqalbihi. Jika dia telah mendengar hadis tersebut, tentu dia akan berusaha untuk memahaminya. Ai aqalahu wastaqarra fi qalbihi kama yastaqirru syai'ul ladzi yu'a fi wi'aihi wa la yakhruju minhu. Kalau orang itu mau, orang itu mau mendengar hadis Nabi, tentu hatinya akan bisa menerima dan menjaganya. Jadi hati itu dikatakan sebagai wi'a. Wi'a itu secara bahasa segala sesuatu yang bisa digunakan untuk menampung sesuatu. Jadi gelas ini dalam bahasa Arab dinamakan wi'a. Kenapa? Bisa untuk menampung air. Laci dalam bahasa Arab dinamakan apa juga? Wi'a. Kenapa? Karena bisa menyimpan spidol. Lemari dalam bahasa Arab juga bisa dikatakan sebagai wi'a, ember, panci, kantong baju, dompet. Banyak segala sesuatu yang bisa digunakan untuk menyimpan dalam bahasa Arab dinamakan apa? Wi'a. Dinamakan wi'a. Karung goni, wi'a juga. Untuk nyimpan areng, persiapan nanti Idul Adha. Boleh. Membakar sate. Itu dikatakan dalam bahasa Arab juga sebagai wi'a. Baik. Di dalam hadis-hadis yang kita baca tadi, kan ada riwayat nadzarallahu 'abdan sami'a maqalati fawa'a. Artinya fawa'aha biqalbihi. Setelah dia mendengar hadis, dia simpan hadis itu di dalam hatinya. Maka Nabi Muhammad alaihi salam di dalam hadis ini ingin menyamakan antara sesuatu yang maknawi dengan sesuatu yang hakiki. Sesuatu yang bisa dilihat, didengar. Jadi ilmu yang kita dapat, itu bisa kita simpan dalam hati. Sebagaimana kita bisa menyimpan benda di dalam tempatnya. Qala wa kadzalika aqluhu. Aqlu. Demikian juga aqluhu. Berusaha untuk memahami hadis. Akal. Kan aqala ya'qilu. Kalau secara bahasa, kata Imam Ibnu Qayyim, huwa bimanzilati aqlil ba'ir wad-dabati wa nahwiha. Jadi aqala secara bahasa itu adalah tali tali kekang yang digunakan untuk menambatkan hewan tunggangan di tempat parkirnya. Jadi di zaman dulu ada juga tempat parkir ya kawan. Jadi rumah itu ada tempat parkirnya, tapi tempat parkirnya cuma tonggak kayu ditanamkan ke dalam tanah, tonggak kayu segini saja. Itu untuk ngikat onta, untuk mengikat kuda, untuk mengikat himar, mengikat macan juga bisa secara bahasa. Begitu. Orang Ponorogo bisa. Bisa nangkep harimau katanya. Iya enggak? Mas Ali. Katanya lo, katanya. Warok itu lo, warok. Baik. Kata Imam Ibnul Qayyim sekarang aqala. Saya berikan contoh apa itu namanya? Susunan kata yang singkat saja. Ana, bahasa Arab ini, ana aqaltu al-ilma. Kalau setelah diterjemahkan panjang, telah melewati beberapa tahapan, kalau ana aqaltu al-ilma artinya apa? Saya memahami ilmu. Sudah paham sampai di sini? Ana aqaltu al-ilma. Kalau kita hubungkan dengan asal-muasal kalimat ini, aqala itu berarti tali yang digunakan untuk mengikat hewan. Tujuannya apa? Hatta la tashruda wa tadhhab. Agar hewan tersebut tidak lari. Maka demikian juga kalau saya mengatakan ana aqaltul ilma. Saya mengikat ilmu agar ilmu itu tidak lari dan tidak hilang. Bisa dipahami? Jadi ini bahasa aqala ya'qilu. Qala al-martabatu thalithah. Sekarang tingkatan yang ketiga, setelah mendengar dia simpan, dia akalkan. Artinya dia akalkan itu dia jaga untuk tidak hilang. Maka tingkatan yang ketiga, ta'ahuduhu wa hifdhuhu. Dia jaga dan dia pelihara ilmu tersebut. Di sini disebutkan wa hafizaha. Hafizah bisa berarti menghafalkannya, bisa juga berarti menjaganya. Setelah didengar, disimpan di hati, dijaga. Tujuannya apa? Hatta la yansahu, agar dia tidak lupa terhadap ilmu tersebut. Setelah itu al-martabatu tsalitsah, tingkatan yang keempat, tablighuhu wa bathuhu fil ummah. Setelah didengar, dimasukkan dalam hati, dijaga agar tidak hilang, tidak lupa. Setelah itu dia bisa menyampaikannya dan menyebarkannya di tengah-tengah umat. Apa tujuannya? Liyahsula bihi samratuhu wa maqsuduh. Agar bisa dicapai tujuan dia mendengar dan menjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kata Imam Ibnul Qayyim, fahuwa bimanzilatil kanzil madfuni fil ardi alladzi la yunfaku minhu wa huwa mu'arradun li dhahabi. Ini sama halnya dengan harta, sama halnya dengan harta yang tersimpan di bawah tanah. Kalau seandainya tidak diinfakkan, maka harta tersebut suatu saat akan hilang juga. Suatu saat akan hancur juga. Dan suatu saat tidak akan bernilai kalau tidak diinfakkan. Kata beliau, fa innal ilma ma lam yunfak minhu wa yu'allam fa innahu yushiku an yadhhaba. Karena ilmu kalau tidak diinfakkan, ilmu yang kita miliki tidak diajarkan dan tidak disampaikan kepada orang lain, fa innahu yushiku an yadhhab. Maka sungguh ilmu itu sebentar lagi, atau tunggu saja saatnya ilmu itu akan hilang. Dan ini sudah kita rasakan bersama. Ilmu yang tidak diajarkan dan ilmu yang tidak disampaikan kepada orang lain akan hilang juga. Banyak di antara kita yang termasuk saya sendiri yang belajar sekian banyak ayat, sekian banyak hadis, sekian banyak cabang ilmu, berapa ratus halaman, berapa ribu halaman sudah dibaca. Tetapi yang tetap dan sulit untuk hilang adalah ilmu yang sudah diajarkan. Nah, sebagai contoh, na'am barakallahu fikum, ilmu yang sudah diajarkan, ilmu nahwu umpamanya. Ilmu nahwu karena sering diajarkan, akhirnya walaupun mengajar tanpa persiapan, mampu, bisa. memberikan contoh sudah sak-sake dhewe gitu. Ngambil sana ngambil sini. Tapi kalau coba suruh ngajal ilmu waris saya. Sudah. Satu materi mungkin persiapannya seminggu sendiri. Karena ilmu seperti ini tidak di apanya tidak saya sampaikan, tidak saya ajarkan. Terus jangan minta terus belajar ilmu waris, Ustaz. Daripada hilang loh, Ustaz. Bagus diajarkan. Pinter ini. Jadi sebelum mengajukan sudah saya tutup jalannya dulu. Seperti ilmu tajwid juga yang ingin kita hidupkan mulai beberapa hari yang lalu. Ilmu tajwid yang sudah dipelajari kalau tidak disampaikan hilang juga akhirnya. Baik itu hilang secara teori, bisa juga hilang secara praktek. Bisa hilang secara teori, bisa hilang secara praktek. Kalau ilmu tajwid yang saya miliki umpamanya tidak disampaikan kepada orang lain. Walaupun tingkatan saya mungkin paling rendah kan begitu. Dalam ilmu tajwid. Tetapi kalau tidak diajarkan, tidak disampaikan, suatu saat akan hilang juga. Nah, demikian juga kita semua barakallahu fikum. Jadi kalau ada salah seorang di antara kita bilang, Ustaz, saya sudah belajar kok terus lupa lagi ya. Saya sudah selesai usulul thalatsah, saya sudah selesai jurumiyah atau muyassar tufahu sabiyah, sarul mumti segala macam kitab itu sudah saya pelajari. Tapi kok hilang ya? Banyak kemungkinannya. Salah satu kemungkinannya apa? Ya ini, tidak disampaikan kepada orang, tidak diajarkan. Nah, tidak diajarkan sehingga inilah maksud dari beliau Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah salah satunya menyampaikan hadis-hadis di sini. Sehingga beliau menutup atau mengakhiri sekian banyak riwayat ini dengan ucapannya wa fi hadzal hadis dalilun ala tablighil ilmi wa nashrihi. Di dalam hadis-hadis ini ada dalil yang menunjukkan kita harus menyampaikan ilmu dan menyebarkannya. Karena kalau tidak disebarkan dan tidak disampaikan kepada orang lain, suatu saat akan hilang. Suatu saat akan hilang. Jadi kalau ada di antara kita yang dimohon untuk meluangkan waktu, memberikan ilmu yang dia miliki kepada teman-temannya, kepada anak-anak kita, tahfidz di sini, manfaatkan sebaik-baiknya. Akhi, tolong antum pegang saraf anak kelas 3. Seminggu sekali, seminggu dua kali. Manfaatkan. Daripada hilang. Akhi, tolong. Sekarang seandainya kita buat ujian saraf sekarang. Wallah alam, ini ada yang lulus gak? Dapat ilmu 100. Ilmu saraf yang sudah pernah saya sampaikan setahun yang lalu. Lama loh, suwe itu 100 tahun. Satu tahun itu suwe itu. Samun dangu mas. Atau imla. Kita buat ujian sebentar lah. Maka salah satu caranya ya, kalau diminta untuk mengajar, yang sudah punya waktu tetap untuk mengajar, manfaatkan juga sebaik-baiknya. Manfaatkan juga sebaik-baiknya. Sehingga, kalau sudah seperti ini, kita bisa memahami bahwasanya mengajar itu selain kebutuhan orang, adalah kebutuhan kita sendiri. Kalau sudah seperti itu, kita bersemangat. Ikhwan minta, kita juga sadar, ini juga kewajiban saya. Kalau saya tidak menyampaikan ilmu yang saya miliki, akhirnya hilang ilmu yang saya miliki. Jadi dari dua arah, luar dan dari dalam. Naam. Walaupun nanti diminta ngajar durusulughah kelas 5 Abu Zaki. Siap-siap. Karena sekarang yang ngajar durusulughah kelas 5 enggak ada. Enggak ada ya? Kelas 5 enggak ada durusulughah. Jadi yang gantikan antum, insyaallah. Tapi belum ditok loh. Antum bisa menghubungi saya, bisa melobi, bisa insyaallah agar lebih cepat. Kan lobi enggak jadi, biar lebih cepat. Tahib kata Imam Ibnu Qayyim sedikit lagi insyaallah walaupun masih panjang syarahnya. Sedikit lagi. Sedikit lagi ini 3 paragraf ini. Qala rahimahullah فَإِذَا أُنْفِقَ مِنْهُ نَمَا وَزَّكَ عَلَى الْإِنْفَاقِ. Kalau ilmu itu diinfakkan, disampaikan, disebarkan, maka ilmu itu akan tumbuh dan berkembang. Ilmu itu akan semakin matang. فَمَنْ قَامَ بِهَذِهِ الْمَرَاتِبِ الْأَرْبَعِ دَخَلَ تَحْتَ هَذِهِ دَعْوَةِ النَّبَوِيَّةِ الْمُتَضَمِّنَةِ لِجَمَالِ الظَّهِرِ وَالْبَاطِنِ. Barang siapa yang bisa mewujudkan keempat tingkatan ini, maka dia termasuk orang yang mendapatkan doa Nabi Muhammad alaihissalam. Sebuah doa yang akan memberikan jaminan keindahan hidup secara zahir, lahiriah ataupun secara batiniah. Dari mana? Padahal Nabi Muhammad mengatakan apa? Nadhara. Kalimat nadhara tadi apa artinya? Wajah yang berseri-seri, bercahaya. Di bagian mana? Wajah. Wajah ini kan lahiriah. Iya. Zahir lahiriah. Kenapa Imam Ibnul Qayyim mengatakan ini menunjukkan, justru menunjukkan kebahagiaan, wajah yang cerah. Demikian juga batin kita pun cerah. Batin kita juga bahagia, senang, tenang. Kata beliau, فَإِنَّ النَّظْرَةَ هِيَ الْبَهْجَةُ وَالْحَسَنُ الَّذِي يُكْسَاهُ الْوَجْهُ مِنْ آثَارِ الْإِيمَانِ وَابْتِهَاجِ الْبَاطِنِ بِهِ وَفَرَحِ الْقَلْبِ وَسُرُورِهِ وَالْتِذَاذِهِ بِهِ. Kenapa? Karena wajah yang cerah, wajah yang bercahaya, wajah yang bagus, wajah yang indah itu berasal dari pengaruh iman yang ada di dalam hati. Menjadi tanda bercahayanya batin dia. Sebagai tanda hati dia berbahagia. Dan dia juga merasakan lezat dari ilmu yang telah dia dapatkan. Nah, artinya begini ikhwan barakallahu fikum. Nabi Muhammad alaihi salam mendoakan semoga Allah menjadikan wajah orang yang memenuhi 4 syarat tadi, mudah-mudahan wajahnya bercahaya. Wajah dia bercahaya ini tidak mungkin terjadi kecuali kalau hatinya bercahaya. Kalau hatinya bercahaya. Jadi Nabi Muhammad menyebutkan di sini sesuatu yang akhir. Sesuatu yang akhir. Nah, kemudian kata beliau, fatudhhiru hadhil bahjatu was-surur wal farahatu nadharatan 'alal wajhi. Sehingga kebahagiaan yang dia rasakan di dalam hatinya, ketenangan yang ada di dalam hatinya akan memunculkan dan akan melahirkan cahaya di wajahnya juga. Walihada yajma'u lahu subhanahu baina sururi wan nadhra. Oleh karena itu dalam satu ayat Allahu jalla jalaluhu menyebutkan sekaligus antara surur dan nadhra. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan ayat 11, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa sururan. Allah jaga mereka dari keburukan dan kejahatan hari tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untuk mereka nadratan dan sururan. Kata beliau, fan nadratu fi wujuhihim. Nadrah itu ada pada wajah mereka. Wasurur fi qulubihim. Sementara nama surur itu ada di dalam hati. Jadi kalau hati sedang senang, itu kita katakan ana masrur, hati saya senang. Kalau wajahnya sedang senang, bukan wajah saya masrur, tapi wajah saya barakallahu fikum ada nadhrahnya. Kayaknya saya lihat antum wajahnya ada nadhrahnya, bukan ada sururnya. Karena surur itu untuk hati dan nadhrah untuk wajah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dua ini sekaligus dalam satu ayat. Qala fan-na'imu wa tibul qalbi yuzhiru nadharatan fil wajhi. Kata beliau, kesenangan atau rasa senang yang ada dalam hati, wa tibul qalbi dan baiknya hati itu akan melahirkan cahaya di wajah. Ya seperti kita sehari-hari lah, kalau sedang punya masalah wajahnya merengut kan. Apalagi kalau sudah minta kiriman uang enggak dikirim-kirim. Teman-temannya sudah pada pulang. Gimana ini? Sudah sedih. Tapi kalau ini ya, Abi sudah kirim uang ke rekeningnya Pak Ridwan. Sudah. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang beriman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 24, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau bisa mengenali kaum mukminin dengan wajah mereka yang bercahaya. Dengan wajah mereka yang menampakkan kenikmatan yang tiada tara. Kata Imam Ibnul Qayyim sebagai penutup, wal maqsud anna hadhihi an-nadrata fi wajhi man sami'a sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wa'aha wa hafizaha wa ballaghaha hiya atharu tilkal halawati wal bahjati was surur alladzi fi qalbihi wa batinihi. Maksud saya menyampaikan semua ini, kata beliau rahimahullah, bahwa cahaya yang ada di wajah orang yang mendengar sunnah, dia jaga, dia sampaikan kepada orang lain, cahaya yang wajah yang bercahaya itu adalah hasil atau na'am barakallahu fikum adalah athar dari manisnya iman yang dia rasakan, demikian juga kegembiraan dan ketenangan hati yang ada pada dirinya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Untuk mencapai tingkatan ini butuh perjuangan berat. Kalau sudah sampai tingkatan seperti ini, semua orang bahagia. Kalau kita ya banyak-banyak istighfar saja. Nah, kalau kita banyak-banyak istighfar saja, seringnya bermuka masam. Tapi kalau orang sudah seperti ahlu hadis muhadditsin, apapun keadaannya senyum terus. Apapun keadaannya wajahnya itu kalau dilihat lezat sekali. Nikmat kalau melihat wajahnya ulama ahlu hadis. Kita yang sudah belajar bertahun-tahun, bahkan sudah menjadi ustaz seperti ini, kalau sedang punya masalah, wajahnya tetap merengut gitu. Orang dekat, wah ustaz sedang punya masalah nih. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.